Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, pada malam ini kita masih membahas dari kitab tauhid, kitab yang membahas tentang haqqullah atau haqqul ibadi 'ala Allah, apa yang harus ditunaikan bagi seorang hamba terhadap Allah Rabbul Alamin. Itulah yang namanya ikhlas, menjadikan setiap ucapan dan perbuatannya murni untuk ta'abbud lillahi ta'ala. Kalimat ini merupakan kalimat yang mudah diucapkan, tapi berat bagi mereka yang belum dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan. Mengikhlaskan ucapan berarti tunduk dengan setiap kebenaran, sekalipun kebenaran tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena memang hawa nafsu harus tunduk dengan setiap kalamullah dan kalamu rasulihi. Kalau hawa nafsu kita belum tunduk dengan ucapan Allah dan Rasulnya, dan kita masih mengikuti hawa nafsu kita, maka ini sesungguhnya belumlah dia ittiba' dengan sebenar-benarnya. Ittiba' terhadap Rasul berarti harus tunduk mengikuti setiap ucapannya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Belumlah dikatakan iman salah seorang dari kalian sehingga hawa nafsunya, hawanya itu mengikuti apa yang aku bawa, sunnah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuatu yang harus dikedepankan. Bukan emosi, bukan hawa nafsu, tapi ketulusan. Tanda orang tulus itu mudah menerima segala bentuk nasihat. Kalau orang tersebut masih belum mau menerima nasihat, berarti di hatinya ada sesuatu. Ima kesombongan, baik itu bentuknya adalah kesombongan atau dia berbentuk merendahkan orang lain. Dan ini sesungguhnya tidaklah sepantasnya bagi hamba Allah. Bukankah iblis diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan satu perintah, agar hormat kepada Nabi Adam. Hormat karena Adam memiliki kelebihan ilmu, diberi oleh Allah 'allama kulla syai', diajari segala sesuatu. Maka disuruhlah para malaikat hormat sujud illa iblis, kecuali makhluk bernama iblis. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Enggan adalah salah satu bentuk bagian dari mengikuti hawa nafsu. Lebih-lebih sombong. Sombong kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul, yang disampaikan oleh para ulama rabbaniyin, para imam, ulama yang mengikuti manhaj salaf, ini nasihat yang wajib diikuti. Namun dia merendahkan kedudukan seorang imam yang harus diikuti ucapannya, karena dibangun di atas kitabullah dan sunnah rasulnya. Ini termasuk jenis dia belum ikhlas dalam mengikuti petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itulah, mengikhlaskan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berarti menundukkan diri kita di atas petunjuk ilmu. Maka marilah para hadirin, kita berusaha untuk thalabul ilm dan mengikhlaskan diri dalam segala bentuk kegiatan dan ucapan kita. Kita lanjutkan hadis nomor 2 dalam bab tatayur. Wali Abu Dawud bi sanadin sahihin an Uqbah ibni Amirin qala, dan di dalam riwayat Imam Abu Dawud bi sanadin sahihin, dengan sanad hadis yang sahih kata beliau, dari Uqbah ibni Amir, namun yang sahih Urwah bukan Uqbah, dari Uqbah ibni Amir qala, zukirat at-tiyaratu inda Rasulillah. Beliau bercerita dari Uqbah ibni Amir, beliau bercerita zukirat, telah disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan di hadapan beliau? At-tiyaratu, tatayur. Dibicarakan di hadapan beliau munculnya tatayur. Disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatayur, faqala. Maka beliau pun bersabda, ketika orang sedang membicarakan adanya tatayur, dan ini perilaku jahiliyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berarti membimbing. Kan ucapan beliau adalah petunjuk. Ahsanuha al-fa'lu. Ahsanuha, yang paling baiknya adalah al-fa'lu. Al-fa'lu optimis. Yang paling bagusnya adalah al-fa'lu optimis. Wala taruddu muslima. Dan tidaklah menggagalkan niat itu seorang muslim. Dan tidaklah menggagalkan dengan sebab tatayur itu bagi seorang muslim. Artinya seorang muslim tidak boleh menggagalkan tujuan dan maksud karena munculnya tatayur. Kecuali orang kafir atau orang yang masih di hatinya ada kesyirikan Begitu muncul tatayur, diikuti. Kata beliau, wala taruddu muslima, dan tidaklah menghalangi tujuan atau niat yang akan dilakukan karena sebab tatayur oleh seorang muslim. Ya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahuhu, maka apabila melihat, kata beliau, maka apabila melihat salah seorang dari kalian ma yakrahuhu, perkara yang dia tidak suka, muncul sesuatu yang dia tidak suka, falyakul. Lihat, beliau bimbing kedua. Bimbingan yang kedua, berdoalah. Ya. Setelah dibimbing yang pertama, optimis. Jangan menggagalkan tujuan seorang muslim untuk melakukan sesuatu karena muncul tatayur. Maka apabila melihat salah seorang dari kalian perkara yang dia tidak suka, falyakul, berdoa. Setelah optimis, berdoa. Apa doanya? Doa yang beliau ajarkan adalah, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanat, tidaklah datang, tidaklah mendatangkan dengan kebaikan-kebaikan, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, tidaklah datang, tidaklah engkau mendatangkan, la ya'ti bil hasanat, tidaklah datang dengan kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan, illa anta, kecuali engkau yang mendatangkan. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidaklah menolak as-sayyi'at, musibah-musibah, kejelekan-kejelekan, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari engkau ya Allah. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Tib. Wadda'afahu Albani. Namun hadis ini dilemahkan sanadnya oleh Al-Imam Albani rahimahullah dalam Dhaif Sunan Abu Dawud nomor 8843. Ma'asyiral muslimin, para hadirin barakallahu fikum, ini hadis yang kedua berkaitan dengan adanya tatayur dan bagaimana jalan keluarnya ketika muncul tatayur. Ya. Kita bacakan hadisnya, kita ulangi. Wa an Uqbah, kata Syekh Utsaimin, qauluhu an Uqbah. Ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dari Uqbah ibni Amir. Sawabuhu an Urwah ibni Amir. Yang betul bukan dari Uqbah tapi Urwah. Kama dzakarahu fi Taisir, sebagaimana disebutkan dalam kitab Taisir, wa qad ikhtalafa fi nisbihi fi nasabihi wa suhbatihi. Kalau yang meriwayatkan adalah Urwah ibni Amir, maka para ulama ikhtalafa, berbeda pendapat tentang nasab dan apakah dia bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak bersahabat berarti tabi'in. Kalau dia bersahabat dengan Rasulullah SAW, namanya sahabi. Iya. Maka wa huwa makkiyun, dan beliau adalah seorang Makki. Dan qala al-Mizzi, la suhbata lahu tasih. Al-Mizzi mengomentari ke beliau, keberadaan beliau tentang bersahabatkah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih. Disebutkan di sini, na'am, dzukirat at-tiyarah inda Rasulillah. Beliau meriwayatkan bahwasanya disebutkan di hadapan beliau adanya tatayur. Wa hadza dzikru, makna disebutkan di sini, imma dzikra sya'nuha. Bisa maknanya disebut-sebutkan tentang permasalahan tatayur. Au dzukira annana sayaf'alunaha. Atau yang kedua, disebut-sebut maknanya ialah bahwa manusia mereka melakukan tatayur. Karena ini penyakit jahiliyah. Yang namanya jahiliyah itu terus akan muncul karena itu sifat bodoh. Kalau orang semakin bodoh terhadap agama ini, akan muncullah sifat jahiliyahnya. Wal murad, namun yang dimaksud disebutkan dalam hadis ini ialah tahaddatsan nas biha. Artinya manusia bercerita tentang adanya tatayur yang terjadi. Maka setelah disebutkan di hadapan beliau terjadinya tatayur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanuha al-fa'lu. Apa maknanya? Yang paling bagusnya optimis. Sabaqo annal fa'la laisa minat tiyarah. Telah lewat bahwasanya yang namanya al-fa'la, optimis tadi, laisa minat tiyarah, bukan jenis tatayur. Walakin syabihun, tapi itu mirip dengan tatayur. Cuman ada perbedaan, kata Ibnu Qayyim. Kalau tiyarah cenderung menjatuhkan orang kepada kejelekan, tapi kalau al-fa'l cenderung membawa kebaikan. Jadi ada perbedaan antara al-fa'lu dan tiyarah, ada tamayyuz bainahuma, perbedaannya, kata Ibnu Qayyim. Cuman mirip tapi tidak sama. Wa huwa yushbihu wa huwa syabihun bitiyarah minal wajhi, dari satu sisi. Illa, dari satu sisi, haisul iqdam fa innahu yazidul insana syata. Dari sisi mana? Dari sisi yang namanya optimis menjadikan orang itu al-iqdam, maju, tidak mundur. Kalau orang tatayur, mundur. Sekarang bulan apa? Bulan Safar. Karena itulah mundur dia, tidak jadi menikah, nanti siang. Ini namanya tatayur. Kalau orang itu optimis, maju, lanjutkan prosesnya. Fa innahu yazidul insana syata, yang namanya optimis menambahkan orang itu semangat. Wa iqdama, terus maju. Fima tawajjaha ilaih, dengan apa yang dia akan menuju ke sana. Kalau dia mau berangkat hari Sabtu misalnya, ini Sabtunya Sabtu Wage, maka tak kala dia sudah punya tekad yang kuat, entah Wage, entah Kliwon, entah di Banyumas atau selainnya, maka bukanlah hari-hari siang. Tambah semangat dia. Kenapa? Dia akan melangkah setelah dia istikharah berdoa kepada Allah, setelah dia bermusyawarah, setelah itu berdoa. Iya. Wa huwa yushbihu tatayur wa huwa yushbihu tiyarah min hadzal wajh. Dari satu sisi ini serupa atau mirip dengan tatayur, tapi hakikatnya tidak. Iya. Karena orang tatayur, wah, ini setunya setu manis, berarti untung, maju dia. Majunya dia itu karena tatayur. Kalau orang optimis, tidak. Mau wake, mau kliwon, mau manis, jalan terus. Iya. Kenapa? Tidak ada tatayur. Tapi kalau orang tatayur, wah, sebetulnya manis ini, berarti maju aja. Ini berarti masih tatayur. Iya. Hampir serupa tapi tidak sama. Baik. Itu dari satu sisi. Wa illa fa bainahuma farqun, Kalau demikian, maka di antara al-fa'lu optimis dan tiaroh tadi ada farkun, perbedaan. Kenapa perbedaannya? Li'ana tiaroh tujibu ta'alukul insan bil mutatoyar bihi. Kalau orang itu masih tatoyur, masih meyakini angka-angka yang menguntungkan, masih meyakini angka yang membuat sial, apa akhirnya? Mewajibkan hatinya bergantung dengan perkara yang dia jadikan untuk mutatoyar, bertatoyur. Karena bertatoyur banyak jenisnya. Kadang orang matanya sedikit-sedikit, apa namanya orang Jawa, ketutan apa namanya. Wah, ini mau lihat rezeki ini. Apa saja kadang jadi tatoyur. Iya. Barakallahu fikum. Suara burung lebih-lebih. Iya. Barakallahu fikum. Bertemu dengan hari, bertemu dengan bulan, itu kadang dijadikan tatoyur. Dan itulah syaitan. Iya. Baik. Wa dha'afa tawakkulihi. Kalau orang sudah menggantungkan dengan sesuatu yang dia bertatoyur, da'ufa tawakkul, lemah tawakalnya. Lemah tawakalnya ala Allah. Wa ruju'uhu amma hamma bihi min ajli ma ra'a. Wa ruju'uhu, dan kembalinya dia, kembali tidak maju, dari sebab apa yang dia inginkan, min ajli ma ra'a, karena semata-mata melihat apa yang dia bertatoyur. Ya. Mau berangkat hari Rebo, mungkin Rebo dianggap sial. Hari apa? Jangan hari Rabu, kita tunggu hari Jumat saja. Dia gagalkan niat yang sudah baik, tujuan yang mulia, karena bertemu dengan hari tertentu. Bahkan mau nikah saja, tanya dulu namanya, berakhiran apa dia. Namanya saja sudah diramal dari lama. Ya, namanya siapa? Diraba dengan bantal jemurnya, ya, primbonnya. Wah, ini berakhiran no, bertemu dengan apa ini? Pakai nama tatoyur. Ya. Nah, ini termasuk sesuatu yang menjadikan gagalnya orang melakukan sesuatu, padahal si laki-lakinya sudah cocok, si perempuannya sudah SMS terus, kapan saya dilamar, ya, sudah ngepet dia. Ternyata gara-gara namanya tidak bisa dipertemukan. Itu baru nama, belum angka kelahirannya. Ini naganya ngadep ngetan, ini naganya ngadep ngulon, tabrakan ini. Digagalkan. Padahal sudah berhubungan sekian tahun. Bayangkan. Sudah wajib bagi dia nikah sebenarnya. Sudah mampu. Apalagi dikhawatirkan terjatuh kepada zina. Tapi digagalkan. Apa yang menggagalkan? Tatoyur. Maka Islam membuat orang itu optimis. Adapun agama kesyirikan membuat orang mundur. Mundur 1000 langkah. Bukan 1 langkah, 1000 langkah. Iya. Karena menikah untuk menyelamatkan agamanya. Barakallahu fikum. Maka marilah, seorang harus ikhlas, tulus dalam menempuh at-tauhid. Selanjutnya, lakinal fa'lu yazidu quwatan wa sabatan wa nasyata. Namun, yang namanya optimis, dia akan menambahkan seorang kuah, kekuatan. Kekuatan tawakalnya. Sudah. Kalau sudah sama-sama cocok, tinggalkan ramalan-ramalan tatoyur-tatoyur. Bismillah. Wanasyato, membangkitkan dia semangat. Wasabatan wanasyato, kokoh dan semangat. Dia kokoh di atas tauhidnya. Ya. Sekalipun orang di sekitarnya berbicara dengan segala ucapan yang tidak mengenakan, dia tetap kokoh di atas tawakal kepada Allah. Itulah orang mukmin. Tidak pedulikan dengan suara-suara orang yang di sekitarnya, apalagi melemahkan niat baiknya. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai perang Uhud dalam kondisi terluka parah, maka dia mengajak sisa-sisa sahabat dengan mengumpulkan sisa-sisa tenaga mengejar orang-orang musyrik. Sampai di sebuah kampung, penduduk kampung mengatakan, "Inna nasa qad jama'u lakum." Lihat ucapan yang membuat lemah. Sesungguhnya orang-orang musyrik telah berkumpul hendak menyerang kalian lagi. Apa jawaban Nabi? Maka Rasulullah SAW mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Yang mencukupi kita hanya Allah. Allah adalah sebaik-baik tempat untuk kita bersandar. Karena kita beribadah, memperjuangkan agama Allah Ta'ala, jangan lupa, ini semuanya adalah dakwah milik Allah. Tawakal kepada Allah. Sekalipun musuh-musuhnya terus berbicara dan melemahkan hati kita. Dengan munculnya ISIS, munculnya aliran-aliran yang menginginkan rusaknya dakwah kaum muslimin dengan pluralismenya, itu ahlus sunnah salafiyin terus menyerukan kebenaran. La yakhafuna laumata la'im, tidak takut celaannya orang yang mencela. Maka demikianlah seharusnya, justru menambah kita semakin yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan munculnya taifah mansurah ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Bukankah Rasul menjanjikan demikian? La tazalu taifatun min ummati, terus menerus, berarti tidak putus. Di tengah-tengah umatku, ta'ifatun, satu kelompok. Bukan dua, bukan tiga, bulan empat. Satu. Iya. Satu kelompok ini, dhahirin, menampakkan kebenaran. Iya. Sunnah dia hidupkan. Dakwah Rasulullah SAW dia serukan. Dan untuk membela agama Allah Ta'ala. Bukan untuk membela dirinya. Iya. Bukan untuk mempromosikan dirinya. Tidak penting untuk kita membela diri kita. Yang penting bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah. Bukan ingin dikenal orang banyak. Apa maknanya terkenal kalau ternyata Allah tidak menerima amalan kita? Demikianlah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dhahirin al-haq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Tidak akan ada bahaya. Lihat, orang yang menyelisihi, orang yang menghinakan, terus dia tegak, hatta taqumus sa'ah, wa hum ala dzalik, sampai hari kiamat. Terus demikian kondisinya, menampakkan al-haq. Dia tampakkan, bukan disembunyikan. Dia tampakkan, bukan disamar-samarkan. Pakaian muslim, tampakkan. Pakaian muslim, identik. Seorang muslim itu sudah tanda-tandanya nyata. Zahirnya nampak. Kalau ke masjid pakai baju muslim, dia hendak menghadap Allah berhias. Dengan pakaian yang paling sempurna. Iya. Sempurna pengertiannya menutupi auratnya. Iya. Antara bagi seorang laki-laki ketika sujud atau ruku, kadang. Ketika ruku celananya itu tertarik ke bawah. Sehingga di bagian punggungnya, karena kaosnya juga pendek, terangkat ke atas. Sehingga nampak bagian auratnya. Perhatikan di sini. Ini menghadap Allah. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya, apa hukum sholat di belakang orang yang musbil? Imamnya musbil. Lalu Syekh memberikan nasihat, kalau sholat hendaklah dia memakai gamis, turunkan sampai ke lutut, karena itu lebih sempurna, sehingga lekak-lekuknya bagi laki-laki tidak kelihatan. Lihat, ini laki-laki. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau perempuan? Dia tampakkan perkara-perkara yang seperti ini karena mencintai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia bertawakal kepada Allah, dakwah milik Allah, sehingga dia tampakkan apa yang harus disiarkan oleh syariat ini. Itulah seharusnya seorang mukmin di dalam menempuh jalannya Allah Ta'ala. Jangan hiraukan suara-suara yang melemahkan dirinya. Iya. Selanjutnya, wa qauluhu, ucapan Nabi dalam hadis ini SAW, la taruddu muslima. Ahsanu hal fa'lu. Ketika muncul tatoyur di hati seorang, yang paling bagusnya optimis, maju saja. Yang kedua, jangan menggagalkan tatoyur itu bagi seorang muslim. Tatoyur jangan menggagalkan seorang muslim. Yafhamu minu ana min raddat hutiyarah. Dipahami dari kalimat ini, barang siapa yang menggagalkan niat dan tujuan karena disebabkan munculnya tatoyur, an hajatihi falaysa bimuslimin, berarti bukan apa? Muslim. Iya. Kalau dia belum muslim, berarti masih terjatuh kepada kesyirikan. Iya. Diterangkan oleh para ulama yang lain, kenapa demikian? Liimanihi, karena keimanannya tidak menjadikan dia percaya dengan tatoyur. Anahu la mani'a wala dhara illallah. Karena tidaklah yang mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya hanya Allah. Itu kalau orang muslim. Kalau dia muslim kok masih melakukan tatoyur, maka yang dipahami dari hadis ini, falaysa bi muslim, berarti belum muslim dia. Ya. Masih ada kesyirikan di dalam dirinya. Ya. Orang yang muslim, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Ya. Iya. Apa yang akan menimpa kepada dirinya, yang penting dia sudah bertawakal, berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, serahkan kepada Allah. Itu seorang muslim. Tidak mengedepankan tatoyur. Kalau dia masih tatoyur, berarti masih ada kesyirikan. Fa'in ro'a hadukum. Nah, sekarang Rasulullah SAW memberi jalan keluar berikutnya. Yang paling bagus, optimis. Kenapa? Karena tidaklah menggagalkan niat melakukan sesuatu karena tatoyur, itu bukanlah seorang muslim. Karena muslim apa? Jangan pedulikan tatoyur. Maju terus. Yang kedua, fa'in ro'a, maka apabila melihat, fa'idha ro'a apabila melihat, salah seorang dari kalian, mayak rohu, yang dia tidak suka, fahina idin qad taruddu ala qalbihi tiyarah, maka pada saat itu juga harus ditolak di hatinya tatoyur. Dia buka toko. Begitu buka toko, tiba-tiba yang datang orangnya jelek, orangnya buta, dia datang ke toko kita membeli sesuatu. Wah, ini baru buka langsung orang seperti ini. Tidak laris ini. Ya? Dia langsung muncul tatoyur. Wah, tidak laris ini. Tutup toko. Barakallahu. Tapi kalau yang datang, wah, orangnya ganteng, bermobil, beli barang yang banyak, langsung uangnya dipegang. Dipukul-pukulkan ke barang penglaris, begitu. Katanya ini akan melengariskan dagangannya. Tatoyur namanya. Orang muslim tidak pantas seperti itu, walaupun sudah haji. Jangan melakukan tatoyur. Tayyib. Justru kalau sudah haji semakin paham terhadap tauhid. Karena dia telah mengziarahi negeri tauhid, Saudi. Seharusnya dia lihat bagaimana negeri Tauhid. Orang sedang ngelus-lus tembok kuburan Nabi, diusir. Wah, negara Wahabi. Bukan negara Wahabi. Negara Tauhid. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku, lihat, sebagai berhala yang disembah. Berapa banyak orang yang tabarruk dengan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah itu jenis tabarruk yang syirik? Loh, kok syirik? Iya. Karena itu batu. Lihatlah Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Laula anni maro'aitu Rasulullah sallam qabbalak ma qabaltuk. Kalau bukan karena sebab aku melihat beliau mengecup engkau wahai Hajar, karena ini saya tahu innaka la Hajar la tanfa' wa la tadur. Saya tahu kamu hanya batu. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya. Tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya. Tidak bisa. Walaupun Hajar Aswad yang ditempel di Ka'bah itu. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecupmu, saya tidak akan ngecup kamu. Ya. Inilah yang namanya taslim. Taslim pasrah mengikuti sunnah. Jangan dinalar-nalar dulu. Oh, mungkin Hajar Aswad itu mengandung barokah, bisa menjadikan larisnya sesuatu. Salah pemahaman seperti itu. Umar bin Khattab meyakini dah seperti itu. Salah as-salih tidak memahami demikian. Itu Hajar Aswad. Lebih mulia mana dengan batu akik? Ya, lebih mulia mana? Ya. Batu akik dengan Hajar Aswad lebih mulia mana? Ya. Tentunya kalau dikatakan lebih mulia Hajar Aswad. Itu saja diperlakukan oleh para salafus saleh seperti itu. Cuman karena Nabi mengecup, jadi saya kecup. Begitu. Itulah ittiba' dengan sunnah. Apalagi tadi buka toko, uangnya dipegang, pukulkan ke barang laris, laris, laris, laris. Nanti laris. Tatoyur namanya. Tidak pantas orang muslim. Apalagi dia sudah mengerti keutamaan tauhid. Maka apabila salah seorang melihat sesuatu yang dia tidak suka, tolak tatoyur. Wa yata'id amma yurid. Dan menjauhi apa yang dia inginkan. Wa la yuqaddim alaih. Dan kemudian tidak maju melakukannya. Wa qad dzakara nabi dawa'u. Sungguh Nabi memberikan obat penawarnya. Apa obatnya? Apa obatnya? Barakallahu fikum. Obatnya ialah falyaqul, berdoa. Apa doanya? Doanya ini. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanat illa anta. Tidaklah datang atau mendatangkan kebaikan-kebaikan illa anta, kecuali dengan sebab engkau ya Allah. Wa la yadfa'u sayyi'at illa anta. Dan tidaklah tertolak musibah-musibah kecuali dengan sebab engkau ya Allah. Wa la haula wa la quwata illa bik. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari engkau ya Allah. Ya, demikian obatnya. Obatnya ternyata mudah. Doa. Berdoa agar supaya hati kita bertambah tawakal kepada Allah. Sebab kalau orang sudah bertawakalnya kepada makhluk, lemah. Makhluk sendiri lemah. Sekalipun dianggap ini sudah diwariskan dari 7 keturunan. Bambu petung tadi. Ya. Pering petuk tadi. Ini sudah 7 keturunan. Sekalipun 7 keturunan. Tidak bisa menolak bahaya. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya sampai hadis tentang obat penawar dari tatayur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.